Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله إخوانكم عزكم الله di antara prinsip iman kepada Allah Azza wa Jal dan iman kepada hari akhir ialah mengimani adanya surga dan neraka. Al-imanu bil jannati wan nar. Ini merupakan akidah kaum muslimin yang disepakati oleh semua para ulama kita dahulu sampai sekarang ini. Mengimani adanya surga dan neraka. Kita meyakini surga dan neraka makhluknya Allah Azza wa Jal dan sudah ada. Neraka diciptakan untuk orang-orang kafir. Surga diciptakan, dipersiapkan untuk orang-orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin secara khusus masing-masing mereka tentu mendambakan yang namanya jannah. Mendambakan yang namanya surga. Ini dambaan setiap insan. Tidak ada seseorang pun di muka bumi ini melainkan dia pasti mengharapkan surganya Allah Azza wa Jal. Berharap masuk surga. Dikarenakan semua tahu, dalam surga, padanya terdapat kenikmatan, kenikmatan yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu lezat, yang begitu nikmat, yang begitu banyak. Yang tidak mungkin tergambar pada benak masing-masing kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya hadis qudsi, Allah menyatakan a'dadtu li'ibadiyya salihin, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata, wa la udhunun sami'at, juga tidak pula didengarkan oleh telinga, wa la khatar 'ala qalbi bashar, dan juga kenikmatan yang enggak terbetik dalam jiwa seseorang pun. Begitu besar, begitu agung, begitu nikmat, tak terbayangkan bagaimana nikmatnya, bagaimana lezatnya, bagaimana keagungannya. Sehingga seorang muslim secara khusus pasti menambahkan yang namanya surga. Bahkan seorang insan sekalipun, walaupun non muslim, juga menambahkan yang namanya surga. Jannahnya Allah Azza wa Jal. Semuanya sepakat, surga tempat yang indah, neraka tempat yang begitu mengerikan. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Islam meraih surga itu bukan dengan angan-angan. Meraih surga bukan dengan semata-mata dambaan. Bukan semata-mata harapan. Berharap, mendambah, menginginkan, berangan-angan. Tidak cukup. Terlalu besar surga itu. Terlalu agung surga itu. Sehingga untuk meraih surganya Allah Azza wa Jal harus dengan satu tiket. Namanya rahmat Allah Azza wa Jal semata. Tidak mungkin seseorang insan, seorang muslim meraih surga dengan semata-mata amal. Tidak mungkin. Tetapi dia meraih surganya Allah Azza wa Jal dengan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya, menegaskan bab ini. Beliau mengatakan, "Layyadkhula hadukumul jannata fi amalih." Sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan bisa masuk surga dengan semata-mata amalnya. Tidak bisa, kata Rasul. Maka mereka bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Tidak pula engkau wahai Rasulullah SAW? Engkau tidak bisa masuk surga dengan semata-mata amal engkau?" Beliau mengatakan, "Wala ana." Juga bukan saya. Saya pun tidak bisa masuk surga dengan semata-mata amal saya. Walakin Allah taghammadani birahmatin minhu wa fadl. Namun Allah Subhanahu wa taala telah meliputi aku dengan rahmatnya dan fadilahnya. Kalimat ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya surga diraih dengan rahmatnya Allah semata. Dengan rahmat Allah semata. Bukan dengan semata-mata amal. Amalnya kita terlalu kecil. Terlalu sedikit. Banyak yang tidak murni. Banyak yang dimasuki oleh niatan-niatan yang lain. Ditambah lagi dengan dosanya kita, maksiatnya kita, kelemahan kita, alpanya kita, khilafnya kita. Kecil amal kita itu. Terlalu besar jannahnya, surganya. Maka tidak mungkin masuk surga dengan semata-mata amal. Masuk surga harus dengan rahmatnya Allah. Dan untuk menggapai rahmatnya Allah, itu melalui amal-amal soleh. Sehingga amal itu ikhtiar kita. Dengan amal-amal yang kita kerjakan, kita menambahkan, mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat Allah semata, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Allah akan masukkan dalam surganya. Barakallahu fikum. Maka kaum muslimin rahimakumullah, masing-masing kita yang mendambakan surga harus betul-betul membuktikannya dengan beramal. Maka di sana ada pembahasan di kalangan para ulama yang mereka sebut dengan a'malu ahlil jannah. Amalan-amalannya ahlul jannah. Disebutkan dalam banyak ayat dan juga disebutkan dalam banyak hadisnya Rasulullah SAW. Amal-amalnya jelas, gamblang, poin-poin jelas, gamblang, banyak. Tinggal kembali kepada masing-masing kita. Diwujudkan ataukah tidak? Ada ataukah tidak? Dijaga ataukah tidak? Istiqomah di atasnya ataukah tidak? Dari sekian banyak ayat Al-Quran secara khusus disimpulkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah, sebuah kitab yang cukup besar yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga, menjelaskan tentang kenikmatan surga, kondisi surga. Di akhir pembahasan kitab, beliau membawakan sekian banyak ayat yang berisikan tentang amal-amalnya Ahlul Jannah. Dalam banyak ayat, saya akan sebutkan sebagainya insyaAllah ta'ala. Beliau menyimpulkan setelah itu. Yang saya baca sekarang adalah ringkasan Mukhtasar Hadil Arwah. Beliau mengatakan, setelah membawakan sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang amal-amalnya Ahlul Jannah, Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza fil Qur'ani katsir. Ayat yang semisal dalam Quran sangat banyak yang isinya tentang amal-amal ahlul jannah. Beliau mengatakan miqdaruhu ala thalathi qawaid. Porosnya kembali kepada tiga kaidah. Ya, semua amal-amalnya ahlul jannah yang dengan amal tadi meraih rahmatnya Allah, dengan rahmat Allah meraih surga, dibangun di atas tiga kaidah. Yang pertama ialah imanun wa taqwa. Ada keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, wa amalun khalisun lillahi ta'ala. Amal yang ikhlas karena Allah semata. Dan yang ketiga, amalun ala muwafaqati sunnah. Dan amalan yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga kaidah, tiga pondasi amal-amalnya ahlul jannah. Tiga-tiganya harus ada. Satu hilang, maka tidak akan mungkin menjadi sebuah amal yang baik yang merupakan amalnya ahlul jannah. Tiga. Keimanan yang berbuah ketakwaan, amal yang ikhlas karena Allah semata, amal sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya keimanan itu berbicara masalah prinsip-prinsip akidah. Prinsip-prinsip ketauhidan, pokok-pokok keimanan. Ya, untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, seseorang insan, seorang muslim harus punya akidah yang benar. Harus punya iman yang sahih. Iman yang betul-betul bersih dari semua bentuk kekufuran. Akidah yang betul-betul bersih dari semua bentuk kemusyrikan, kesyirikan-kesyirikan. Iman tanpa kufur. Tauhid tanpa syirik. Keimanan tadi berbuah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang namanya takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah itu sangat banyak. Perintah yang tingkatannya ketauhidan, keimanan, perintah terkait dengan ketaatan, ketaatan kepada Allah, ibadah, terkait dengan dakwah, akhlak, adab, muamalah, semuanya. Larangan, larangan kufur, larangan syirik, larangan penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, akhlak yang buruk, semuanya. Itu takwa. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Pokok akidah, pokok keimanan, tauhid yang bersih, akidah yang bersih, yang berbuah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini katakan sebagai al-iman, alladzina amanu. Tanpa ini, tidak akan mungkin seseorang itu meraih surga. Tidak ada sejarahnya, mohon maaf. Orang yang kafir dalam pandangan Islam dimasukkan dalam surga. Yang ada sebaliknya, orang kafir di neraka. Yang kafir di neraka. Wa'idat lil kafirin. Tidak ada sejarahnya, barakallahu fikum, orang-orang yang musyrik jatuh dalam praktek kesyirikan dalam perkara ibadah dia dalam surga. Yang namanya kaum musyrikin, neraka tempatnya. Neraka tempatnya. Sehingga syarat utama harus punya iman yang benar. Pokok-pokok keimanannya harus benar, harus sahih, harus bersih dari semua bentuk kekufuran, harus bersih tauhidnya dari semua bentuk kesyirikan-kesyirikan. Yang pertama. Yang kedua, amalun khalisun lillah. Amalan yang dikerjakan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ini namanya satu syarat daripada amal saleh. Harus dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya keikhlasan dalam beramal ada dua gambaran. Yang pertama ialah sarful ibadah, sarful a'mal lillahi wahda, la syarika. Mempersembahkan amalan, mempersembahkan ibadah kita hanya untuk Allah semata, tanpa sekutu baginya. Itu namanya ketauhidan, ikhlasul ibadah dengan makna ketauhidan. Ibadah kita, amal soleh kita diperuntukkan hanya untuk Allah semata, tanpa sekutu baginya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan mereka enggak diperintah melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah ini untuk Allah semata, sebagai orang-orang yang hunafa, orang yang hanif, yakni yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah azza wajalla. Ini bentuk ikhlas yang pertama. Ketika ada sebuah amal, sebuah ibadah dipersembahkan untuk selain Allah, namanya apa ini? Namanya kemusyrikan. Itu meniadakan keikhlasan. Yang ini meniadakan amalnya ahlul jannah. Sehingga ikhlas tanpa syirik. Yang kedua, gambaran keikhlasan ialah ihtisabul ajri indallahi wahdah. Mengharapkan pahala dari Allah semata. Mengharapkan ridhanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tidak ada ibadah dengan tujuan riya. Kepingin dilihat orang. Dengan tujuan sum'ah. Supaya didengarkan sama orang lain. Atau yang dicari adalah kemasyhuran. Atau ketenaran. Atau pujian seseorang. Atau dunia. Atau yang lainnya. Tidak ada tendensi apapun dari tendensi duniawi atau pribadi. Niatan dia betul-betul lillahi ta'ala, meraih ridha-Nya Allah Azza wa Jal, namanya ihtisabul ajri indallah, mengharapkan pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu namanya tulus dalam beramal. Ikhlas dengan makna tulus, ketulusan harapan dalam beramal saleh. Maka harus dihilangkan semua tendensi. Kita beramal itu betul-betul yang dicari ridha-Nya Allah. Yang kita cari, yang kita harapkan pahala dari Allah semata. Jangan memandang pujian makhluk. Jangan memandang sanjungannya makhluk. Jangan memandang orang lain. Allah semata yang kau harapkan. Namanya ihtisabul ajri indallah. Betul-betul mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu namanya keikhlasan. Ketika ada orang yang beramal, tujuannya kemasyhuran, tujuannya sanjungan, tujuannya dunia, maka hilang daripadanya keikhlasan niat. Itu bukan amalnya ahlul jannah. Sehingga betul harus ikhlas dalam beramal. Amalun khalisun lillah. Dengan dua gambaran tadi. Dan yang ketiga ialah amalun ala muwafaqatis sunnah. Ini merupakan syarat yang kedua dari amal saleh. Amalan kita harus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sebagai rasul kita, nabi kita yang menyampaikan wahyu Allah kepada kita, yang menyampaikan risalah Allah kepada kita, rasul yang paling paham, rasul yang dikasih amanah untuk menerangkan ibadah tadi. Maka yang namanya ibadah, yang namanya amal, dikatakan amalan saleh ketika dikerjakan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh dan tauladan yang baik. Lafadznya khabar, maknanya perintah. Yakni kita kaum muslimin diperintah untuk mencontoh Nabi kita Muhammad dalam semua hal. Amalannya, perbuatannya, muamalahnya, akhlaknya, semuanya. Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama kita, amalan kita dinyatakan sesuai dengan bimbingan Rasul kalau sesuai bimbingan beliau dalam lima perkara. kalau sesuai dengan bimbingan beliau pada 5 perkara. Satu saja luput, maka dikatakan amalannya menyimpang. Yang pertama, harus sesuai bimbingan Rasul terkait dengan kaifiyatul amal, tata cara amalannya. Harus dengan bimbingan Rasul. Namanya kaifiyahnya. Misal, sholat. Dari mulai takbir sampai salam, harus dengan kaifiyah sholatnya Rasul. Lu mengatakan, sallu kama ra'aitumuni, usalli. Entahlah kamu mengerjakan ibadah sholat, sebagaimana kamu minta aku sholat. Terkait dengan masalah haji, berumrah, juga demikian. Sesuai dengan manasik hajinya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, kata Rasul. Ambil dari aku manasik kalian. Dan juga semua amal-amal yang lainnya. Semua amal, tata caranya, kaifiyahnya harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh masing-masing kita membuat tata cara sendiri. Karena ini babnya ibadah, babnya itu amal saleh. Kembalinya kepada Allah dan Rasulnya, seorang hamba hanya bisa mengerjakan, tidak bisa membuat sesuatu aturan. Mohon maaf, tidak bisa. Tidak bisa bagi siapapun untuk membuat tata cara sendiri dalam beribadah, dalam beramal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifiyah harus dengan bimbingan Rasul. Yang kedua, ialah terkait dengan masalah makanul amal. Makan, tempat beramal. Tempat beramal. Tempatnya juga harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan amalan A, tempatnya di sini, maka harus dikerjakan di tempat tersebut. Tidak boleh dikerjakan di tempat yang lain tanpa bimbingan Rasul. Contoh amalan haji, amalan umroh, apa mungkin dikerjakan di Denpasar? Apa mungkin? Jawabannya tidak mungkin dan tidak boleh. Apakah sah ada orang umroh manasik di Denpasar gitu, selesai pulang ke Jawa? Tidak sah. Kenapa? Dikarenakan Rasul memberikan bimbingan untuk yang namanya ibadah manasik umrah, manasik haji, tempatnya di tanah suci, di Masjidil Haram, di sana tempatnya. Kerjakan dengan tempat yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam Islam, barakallahu fikum, dalam mengerjakan sebuah amal, Rasul tidak menyebutkan tempat, berarti dipersilahkan untuk dikerjakan dimanapun. Dipahami? Ya? Yang dimutlakan, mutlakan. Yang dikhususkan, khususkan. Contoh berzikir. Yang dibahas tempat bukan waktu ya. Berzikir. Berzikir apa? Ada tempat khusus ya. Zikir khusus di Denpasar. Zikir khusus di Bali. Atau khusus di Jawa gitu. Atau di mana ya Pak? Jawabannya? Di mana-mana. Kecuali di tempat-tempat yang kotor. Tidak boleh berzikir menyebut nama Allah di toilet dan segala macamnya. Tempat sampah, tidak boleh. Kenapa? Untuk mengagungkan nama Allah. Selebihnya, bebas. Antum di masjid, berzikir. Di rumah, bisa berzikir. Sampai naik mobil, berzikir. Naik motor, berzikir. Naik bis, berzikir. Kereta, berzikir. Pesawat, berzikir. Sambil jalan, berzikir. Di pasar, berzikir. Berzikir dimanapun. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri sambil rebahan, sambil duduk, sambil rebahan. Dalam semua keadaan. Kenapa? Dikarenakan Rasul tidak menyebutkan tempat secara khusus. Maka silakan kerjakan dengan mutlak. Ini yang kedua. Tempatnya harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah waktul amal. Waktu dalam beramal. Waktunya. Juga sama dengan poin di atas. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menerangkan kepada kita ada amal tertentu dengan waktu tertentu, kerjakan pada waktunya. Contoh, sholat lima waktu. Ada waktunya kan? Ayo, kita pada mau kuda. Subuh sendiri, zuhur sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri, qobliyah sendiri, ba'diyah sendiri, duha sendiri, qiyamul lail sendiri. Sendiri-sendiri. Kerjakan pada waktunya. Tidak mungkin qiyamul lail di waktu duha. Tidak mungkin duha di tengah malam. Kenapa? Bukan waktunya. Tidak mungkin zuhur dikerjakan di isya. Tidak mungkin isya dikerjakan di subuh. Tidak bisa. Sudah ada ketetapan waktu. Kerjakan pada waktunya. Contoh yang lain. Puasa Ramadan. Jadi Ramadan. Tidak mungkin puasa Ramadan dikerjakan di Syawal. Atau di Dzulqa'dah. Atau di Rajab. Tidak bisa. Ya Ramadan. Ketika ada bimbingan Rasul terkait dengan waktu tertentu beramal, kerjakan pada waktunya. Ketika tidak ada, berarti dikasih kebebasan untuk mengerjakan amal tersebut seluas-luasnya. Yang mutlak dimutlakan, yang khusus dikhususkan. Semua itu ya ikhwan, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat adalah adadul amal. Jumlah bilangan amalannya. Dikerjakan berapa kali? Sekalikah, ataukah dua kali, ataukah tiga kali, ataukah sepuluh kali, ataukah sekian kali. Itu semuanya harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika beliau memberikan bimbingan, amalan ini jumlahnya sekian. Kerjakan sesuai dengan jumlah yang beliau bimbingkan. Subuh berapa? Dua. Zuhur? Empat. Asar? Empat. Maghrib? Tiga. Isya? Tiga. Empat, Masya Allah. Maghrib tiga, isanya empat. Kerjakan dengan bilangan yang ada. Nah, diminta untuk berzikir, baris salat takbir, 33, tahmid, 33, tasbih, 33, terakhirnya, tahlil. Kerjakan. Kerjakan. Dengan bilangan tadi. Ketika ada bimbingan Rasul terkait dengan jumlah dan bilangan, kerjakan dengan bilangan tersebut. Ketika tidak ada, berarti dipersilakan untuk mengerjakan berapapun yang kamu mampu. Seperti zikir-zikir yang mutlak. Membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu keutamaan zikir tanpa jumlah. Belum mengatakan ada dua kalimat. Kalimatani, khafifatani, ala lisani, thaqilatani, bilmizani, habibatani, ila rahman, subhanallah, wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan, di lesan, berat, ditimbangan, dicintai oleh ar-rahman, lafaz tadi. Subhanallah, wa bihamdih, subhanallah. Dengan tanpa menyebutkan jumlahnya berapa. Berarti apa ya, kawan? Bebas. Bebas jumlahnya dan waktu dan tempatnya. Sambil duduk, bengong, bisnya nggak nyampe-nyampe, atau jangka panjang, jarak jauh di bis, ya udah sambil laya-laya, atau laya-laya gitu, sambil seniran di jok bis, ini dapat pahala, Masya Allah, tapi amal dengan tanpa jumlah tertentu, dilafalkan sebanyak mungkin semampu kita, yang khusus khususkan, yang mutlak mutlakan. Ini jumlah amal. Yang kelima adalah miqdarul amal. Ini terkait dengan takaran. Ini terkait dengan bab-bab yang terkait dengan masalah takar-menakar. Zakat, ukuran zakat, ukuran sedekah, zakat fitrah, zakat mal. Ini semuanya ketika Rasul memberikan bimbingan-bimbingan terkait dengan takaran tertentu, kerjakan dengan takarannya. Ketika tidak ada, maka bebas untuk melaksanakannya dengan tanpa takaran. Semuanya dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lima perkara tadi sesuai dengan bimbingan Rasul, maka dikatakan amalannya dikatakan muwafaqatus sunnah. Sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu saja tidak terpenuhi, maka dikatakan amalun mardud, ditolak. Dalam Sahih Muslim Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, maka dikatakan mardud, tertolak. Tertolak, enggak dapat pahala, dapat dosa. Dikarenakan amalnya enggak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tiga pondasi amalnya ahlul jannah. Ada pokok keimanan dan akidah, iman, berbuat takwa. Ada amal saleh lillahi ta'ala, ikhlas. Ada amal saleh sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiga-tiganya harus ada. Mereka inilah yang mendapatkan bisyarah bil jannah, yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Selain mereka, tidak dapat. Maka ikhwanu fillah jazakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, tugas kita sekarang sebagai kaum muslimin berlomba-lomba untuk mewujudkannya, untuk melakukannya dan menjaganya. Bukan berlomba-lomba untuk mengaku-aku tentangnya. Bukan berlomba-lomba untuk mengklaim. Itu bukan ahlul jannah. Tapi berlomba-lomba untuk mengamalkannya, mewujudkannya, ada pada masing-masing kita. Barakallahu fikum. Kita baca beberapa ayat yang menjelaskan tentang tiga poin tadi. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Al-Ayah. Dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya mereka mendapatkan surga-surga, jannah-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang yang beriman dan beramal saleh. Iman terkait dengan pokok akidah, berbuah ketakwaan, dan amal saleh. Yang namanya amal saleh dengan keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-62, 60 dan setelahnya. Ketika menjelaskan tentang wali-wali Allah, Allah mengatakan, "Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, para aulia Allah, tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka juga enggak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman dengan takwa digandingkan di sini. Berarti imannya berbuah ketakwaan. Bukan semata-mata iman. Iman berbuah ketakwaan. Allah mengatakan bagi mereka kabar gembira di dunia ini dan di akhirat nanti. Di dunia dengan kehidupan yang damai, yang tenteram, yang aman, sentosa, yang menyenangkan. Di akhirat dengan jannahnya Allah Azza wa Jal. Iman berbuat takwa, amal saleh dengan penuh keikhlasan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini secara global. Secara global. Dalam Al-Qur'an dirinci terkadang. Dirinci poin-poin amalnya. Amal ini, amal ini, amal ini dirinci untuk memperinci bentuk-bentuk amal saleh. Tapi sekedar contoh. Namun dia meliputi semua amal soleh. Yang namanya amal soleh adalah amal-amal yang diperintahkan oleh agama. Diperintahkan dalam Islam. Diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya SAW. Itu amal soleh. Baik hukumnya wajib, atau hukumnya sunnah. Baik terkait dengan akidah, terkait dengan perkara ibadah, amal, ucapan, perbuatan, akhlak, adab. Semua yang diperintahkan adalah amal saleh. Sehingga sifatnya umum. Sifatnya sangat umum. Barakallahu fikum. Termasuk amal saleh ialah meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat. Barakallahu fikum. Nah, ini yang namanya amal saleh meliputi semua yang ada. Sehingga terkadang disebut secara global dan terkadang pula disebutkan dengan terperinci. Berhijrah termasuk amal saleh, berjihad fi sabilillah termasuk amal saleh. Kemudian berzikir termasuk amal saleh. Macam-macam yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini semuanya bentuk dan contoh-contoh amal saleh. Baik terkait dengan hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jal atau manusia antar sesama. Hablu minallah, hablu minannas, semuanya amal saleh dimasukkan dalam poin. Sehingga untuk meraih jannah bukan perkara yang mudah. Untuk meraih jannah itu bukan perkara yang mudah. Perkara yang begitu sulit. Banyak cobaan. Banyak rintangan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, beliau mengatakan, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Bahwasanya yang namanya surga itu dihijabi, ditutupi dengan perkara makarih, dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh seorang hamba. Dan yang namanya neraka dihijabi dengan syahwat, syahwat, perkara yang sesuai dengan syahwat di umat manusia. Sehingga untuk bisa menyibak tabir surga, seorang hamba harus berjuang. Berjuang untuk beriman, berjuang untuk bertakwa, berjuang untuk beramal saleh, berjuang untuk ikhlas, berjuang untuk sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan harus siap menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan, hadangan-hadangan, fitnah-fitnah, makarih. Ketika dia berhasil menyibak itu semuanya, surga sebagai pahala dia. Di sisi yang lain, kita digoda dengan berbagai macam syahwat-syahwat. Pintu menuju ke mana ini? Pintu menuju ke dalam neraka. Itu wajib ditinggalkan. Bukan semata-mata kita beramal saleh, tapi juga harus tetapi dengan menjauhi, meninggalkan yang namanya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang paling berat. Yang paling berat. Meninggalkan yang namanya kemungkaran dan maksiat, syahwat. Dikarenakan sesuai dengan selera masing-masing kita. Pada anak kita, ada syahwat cobaan pada. Pada istri kita, ada cobaan dan syahwat pada. Pada harta benda yang kita kumpulkan, yang kita cari, yang kita simpan, yang kita pakai. Ada syahwat cobaan padanya. Pada kendaraan yang kita naiki. Pada hewan ternak yang kita miliki. Rumah yang kita tinggali. Sawah-sawah, kebun-kebun yang kita punya. Yang kita nikmati selama ini. Dunia ini. Padanya ada syahwatnya. Ada fitnahnya. Cobaan bagi kita semuanya. Yang bisa menghalangi kita untuk meraih yang namanya surga. Sehingga tariqul jannati syaqqah, kata para ulama. Jalan menuju ke surga sangatlah terjal, sangatlah berat, banyak onak dan duri, banyak rintangan-rintangannya. Namun, itu adalah perjuangan kita masing-masing. Maka dalam Islam disemangati sangat untuk berlomba-lomba meraih surga. Harus menyisingkan lengan baju, jangan hanya berangan-angan, jangan hanya mendambakan, jangan hanya berharap, tapi harus berjuang bersungguh-sungguh untuk meraih surga dengan poin-poin yang disebutkan di atas. Kemudian barakallahu fikum. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dari tiga pondasi tadi, iman berbuah takwa, amal yang ikhlas, amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya kata beliau. Wahia tajtami'u fi aslaini. Tiga itu pondasi dengan penjabaran begitu luas tadi itu. Kembalinya kepada dua prinsip. Dua prinsip. Yaitu ikhlasun fi ta'atillah. Ikhlas dalam menta'ati Allah Azza wa Jal. Bahasa kita hablum minallah. Yang kedua, ihsanun ila khalqih. Berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Namanya hablum minannas. Jadi semua yang panjang tadi, dua intinya. Amal soleh terkait kita dengan Allah Azza wa Jal. Yang kedua, amal soleh terkait kita dengan sesama hamba. Ini sangat penting. Menunjukkan yang namanya amal bukan semata-mata ibadah mahdhah. Tapi yang namanya amal juga terkait dengan masalah akhlak, masalah adab, masalah interaksi dengan sesama. Barakallahu fikum. Dan beliau mengatakan setelah itu, untuk bisa membuka pintunya, pintu yang bisa membukakan poin-poin tadi, hanya dua. Hanya dua, kata beliau. Pintunya ialah, barakallahu fikum, muwafaqatur rabbi tabaraka wa ta'ala fi mahabbihi. Mencocoki sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tariqa ila dhalika illa bitahqiqil qudwati zahiran wa batina di Rasulullah s.a.w. Dan tidak ada jalan menuju ke sana melainkan dengan betul-betul merealisasikan sikap meneladani secara lahir dan batin terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya hanya pada dua poin tadi. Betul-betul memurnikan realisasi syahadah la ilaha illallah dan syahadah Muhammadur Rasulullah. Semua kembali kepada syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadah hanya kepada Allah semata dan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali pada kalimat tauhid, barakallahu fikum. Sehingga tidak heran ketika dua kalimat ini dikatakan sebagai kalimat taqwa, kalimat taqwa, kalimat tauhid, kalimat rahmah, kalimat maghfirah, dan kalimatnya ahlul jannah. Barakallahu fikum. Ini secara global, kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, intinya adalah mengharuskan masing-masing kita untuk menyingsingkan lengan baju. Kita menyampaikan poin-poin ini, sekali lagi, bukan untuk diaku-aku, bukan untuk saling mengklaim, apalagi dengan bahasa saling mengkapling, itu bahasanya, kayak perumahan aja, saling mengkapling-kapling surga, enggak. Ini semua disampaikan untuk masing-masing kita berlomba-lomba, berjuang untuk mewujudkan poin-poin. Iman dengan takwa, amal ikhlas karena Allah, dan amal sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang hablum minallah, hablum minannas, kuncinya adalah dua kalimat syahadatain. Berarti surga itu kaplingannya kaum muslimin. Ngatain nggih? Kayak gini betul bahasanya ya. Surga itu kaplingannya kaum muslimin. Yang non muslim mohon maaf tidak dapat jatah kaplingan surga. Kaplingan mereka di mana? Kaplingan mereka di mana ya, Pak? Di mana? Kok kurang kencang suaranya? Itu nas Quran dan sunnah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan. Semoga bermanfaat. Ada waktu seperempat jam sebelum isya. Monggo. Barangkali ada yang mau disampaikan, diutarakan. Pertanyaannya singkat tapi berat. Bagaimana caranya untuk mendapatkan keikhlasan? Masya Allah. Ini sesuatu yang diperjuangkan oleh salafun saleh, para sahabah, para tabi'in, dan para tabi'in. Dan mereka semuanya mengakui sesuatu yang paling sulit dijaga, keikhlasan. Luar biasa. Ini yang mereka sebutkan dalam banyak athar dari mereka semua. Cuman ya harus berusaha. Barakallahu fikum. Untuk bisa mendapatkan barakallahu fikum keikhlasan dalam beramal, yang pertama ialah jangan memandang sedikit pun umat manusia. Jangan memandang menoleh siapapun dari makhluknya Allah Azza wa Jalla ketika beribadah. Fokus, hadapkan wajahmu, hatimu kepada Allah SWT. Dan ini perlu pelatihan. Jangan dikira yang ngomong ini yang paling ikhlas. Tidak. Masih berjuang. Dan harus berlatih. Sehingga ketika beramal, itu lepas. Sedikit pun jangan punya tendensi. Jangan punya tendensi baik duniawi atau pribadi atau apapun. Jangan toleh ke siapapun. Fokusnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan cara mengilmui amal yang kita kerjakan ini. Bagaimana kaifiahnya terkait dengan poin-poin tadi dan apa pahalanya. Dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasul dan harapkan pahala tadi. Mengharapkan pahala termasuk keikhlasan. Misal sebagai contoh saja yang ringan. Misal terkait dengan sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Rasul mengatakan dalam sabdanya, rak'atani rakaat al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau antum kerjakan fokus, jangan tolak-tolak yang lain. Salat subuh 2 rakaat qabliyah subuh, lillahi taala, antum niatkan untuk mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu fokus. Harus dilihat. Adhan HP atau adhan? Sudah masuk? Cukup apa terus? Tanyaannya? Ya kalau meneruskan pada Isya. Iya pada sholat. Cukup apa? Terus pada Isya? Isya dulu lanjut. Khair insya Allah. Sementara demikian kita sholat terlebih dahulu. Diteruskan nanti insya Allah pada sholat Isya. Sementara cukup. Akafilah huna walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, pada majlis yang pertama telah diuraikan secara global tentang amal-amal ahlul jannah. Satu poin penting yang tadi belum tersampaikan ialah bahwasanya amal-amal tersebut di samping dikerjakan, diamalkan, kita dituntut untuk istiqomah di atasnya sampai akhir hayat kita. Dituntut untuk istiqomah di atasnya sampai akhir hayat kita. Sehingga kita meninggal dunia, kita wafat dalam keadaan Islam, dalam keadaan di atas amal-amal tersebut. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Maka di samping kita berilmu, beramal, kita juga dituntut untuk memohon, meminta langsung kepada Allah Azza wa Jal jannahnya, berta'awud dari neraka, memohon kepada Allah Azza wa Jal langsung husnul khatimah, dan bertawud dari yang namanya Sul Khatimah. Barakallahu fikum. Nah, kita batasi sampai 8:30. Obal, ada yang mau sampaikan? Dari sekian banyak amal soleh, adakah amal yang ditekankan secara khusus sebagai amalnya penghuni surga? Tadi itu, kaidah. Tadi kata kasih kaidah dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Iman, takwa, amalnya ikhlas lillahi ta'ala, amalnya sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasannya, ada sebagian pihak yang mengatakan bahwasanya seseorang yang ikhlas itu ialah seseorang yang tidak mengharapkan apa-apa dari Allah, baik surga dan sebagainya. Mohon maaf, ini pernyataan kurang benar. Kalau ini dibenarkan, maka tidak ada gunanya ayat Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan sebuah amalan. Paham ya? Dalam banyak ayat disebutkan fadilah, keutamaan di dunia, keutamaan di akhirat, keutamaan agama. Dalam hadis juga demikian, sebuah amal disebutkan fadilahnya, keutamaannya. Kalau yang namanya ikhlas itu enggak mengharap apa-apa, gunanya apa dibawakan keutamaan-keutamaan tadi? Enggak ada gunanya. Itu semua disebutkan dalam konten sunnah, supaya kita mengharapkan hal tersebut. Barakallahu fikum. Naam ikhlas. Sehingga seperti yang saya sampaikan di atas, keikhlasan itu ada dua macam, dua bentuk. Yang pertama, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata, menafikan, meninggalkan kesyirikan. Dan yang kedua dalam bentuk ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahalanya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengungkapkan masuk surga gak pantas, masuk neraka gak kuat. Lalu bagaimana ini Ustaz? Bagaimana dengan pendapat ini? Ya seperti yang saya terangkan di atas, mohon maaf, ini pernyataan yang kurang benar. Betul sih, kalau secara amal-amal kita semata, terlalu kecil, terlalu sedikit untuk bisa meraih surga. Tapi bukan berarti kita gak beramal. Kita dianjurkan, dihasung untuk beramal saleh. Nah, dengan amal saleh akan meraih rahmatnya Allah Azza wa Jal. Dan dengan rahmat Allah semata, seorang hamba dimasukkan dalam surga. Dan betul enggak ada yang kuat dimasukkan dalam neraka. Bukan berarti menerjang keharaman. Yang namanya perkara haram, perkara maksiat ditinggalkan sejauh-jauh. Barakallahu fikum. Sehingga ikhtiar dengan amal saleh, ikhtiar dengan meninggalkan semua larangan-larangan agama, disertai dengan doa permohonan. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Barakallahu fikum. Nah, sebagian pihak ada yang mengatakan, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau aku beribadah mengharapkan surga-Mu, ya Allah, jangan masukkan aku dalam surga. Ya Allah, kalau aku beramal karena takut neraka-Mu, ya Allah, masukkan aku dalam neraka-Mu. Ini mohon maaf, ini sangat menyalahi bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk memohon surga, bertaut dari neraka. Allahu musta'an. Gitu ya. Barakallahu fiik. Kalau kata segini enggak ketahuan sama yang begini. Masyaallah. Masyaallah, ini pertanyaan besar ini. Bagaimana hukum seorang muslim yang jahil secara enggak langsung terjatuh ke dalam kesyirikan? Apakah ada uzur bagi dia? Ini dibagi dua oleh para ulama. Terkait dengan orang yang jahil jatuh dalam kesyirikan, dikasih uzur ataukah tidak. Dua keadaan. Yang pertama ialah kalau dia ini betul-betul jahil, tidak mengerti ilmu karena jauh, sangat jauh dari tempat-tempat yang di sana ada dakwah-dakwah Islam. Tinggal di pedalaman yang begitu jauh, tidak pernah kenal yang namanya Islam, tidak pernah kenal dakwah Islam, atau tinggal di lingkungan kufar, tidak ada di sana dakwah Islam sama sekali, tapi dia muslim. Yang ini dapat uzur dengan kejahilannya. Tayyib. Nanti dia belum kiamah yumtahan, kata para ulama. Nanti dia belum kiamah, dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dites, dia suruh masuk neraka. Itu ujiannya. Masuk neraka. Kalau dia masuk ke dalam neraka, didapati surga di sana. Sebab dia mentaati Allah Azza wa Jalla. Ketika dia enggak mau mentaati Allah, Maka Allah mengatakan kepada dia, aku saja membaca kepada kamu, kamu tidak taat apalagi para rasul. Maka dimasukkan dalam neraka. Yumtahan binar yaumul qiyamah. Yang kedua ialah seseorang yang tinggal di lingkungan kaum muslimin. Ya, lahir, tumbuh kembang di lingkungan kaum muslimin. Dakwah di mana-mana, pengajian di mana-mana. Tapi dia jahil, jatuh dalam kesyirikan, enggak dikasih udzur. Kenapa? Dikatakan dia sesungguhnya enggak jahil, tapi dikatakan mu'rid, dia berpaling dari ilmu Islam. Ilmu di sekitar dia, masjid di mana-mana, pengajian di mana-mana. Sangat mungkin bagi dia untuk belajar sebentar saja. Tapi dia enggak mau. Pertanda dia bukan orang yang jahil, tapi orang yang mu'rid. Kata para ulama, orang yang berpaling dari ilmu. Maka barakallahu fikum, yang semacam ini tidak dikasih uzur. Ini terkait dengan masalah uzur atau tidak ada uzur bagi yang jahil tadi. Adapun terkait dengan masalah penghukuman, babnya lain lagi urusannya. Kafir atau tidak, lebih panjang lagi pembahasannya. Ini bukan pembahasan kita, barakallahu fikum. Yang intinya, jangan bermudah-mudah menghukumi, menfonis orang lain kafir dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujjah. Hukumnya haram. Rasul mengatakan dalam sabdanya, dalam Sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Umar, radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahadahuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hai orang kafir, maka kembali pada salah satunya. Kalau temannya dia memang kafir, ya kafir. Kalau tidak, kembali kepada dirinya sendiri. Itu menunjukkan haramnya mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujjah. Sehingga sekali lagi ingat, tadi pembahasan kita hanya membahas dapat uzur ataukah tidak. Dirinci dengan dua keadaan tadi. Adapun menfonis orang lain, itu babnya lain lagi. Itu pembahasan cukup panjang, lebar, tinggi, rendah, yang gak mungkin dibahas sekarang. Intinya jangan bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Jadi kadang-kadang bukunya tebel gitu loh. Terlalu banyak aturan-aturannya. Enggak sembarangan mengklaim orang lain sebagai orang yang kafir. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bissawab. Kurang 7 menit. Kasih kertas itu, masya Allah beliau ini kasih kertas. Saya mau nanya, kasih kertas apa beliau? Saya kalah aja bingung. Menulis ketawa dia, katanya dia. Gimana bapak? Salam. Amal yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, masya Allah. Semoga cukup waktunya. Karena pertanyaannya cukup besar. Nah, kalau pembahasan yang ditanyakan sama bapak tadi terkait dengan masalah perbuatan Rasul SAW. Bedakan antara pernyataan sunnah Rasul dengan perbuatan Rasul. Kalau sunnah Rasul yang dimaukan sekarang ini adalah semua ajaran, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan oleh para ulama kita. Ini Islam secara keseluruhan. Dari mulai perkara akidah sampai ada buang hajat. Yang ini berlaku untuk semua kaum muslimin. Paham enggak? Yang ini tidak ada khusus untuk Rasul. Adapun dengan bahasa perbuatannya Rasul. Namanya af'alun Nabi SAW. Tindakan Nabi kita Muhammad SAW dirinci oleh para ulama. Dirinci. Yang pertama, tindakan-tindakan yang itu khusus hanya untuk Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Umatnya tidak boleh. Ini harus ada dalilnya. Dalil tegas mengatakan ini hanya untuk Rasul. Seperti menikahi wanita lebih dari 4. Itu khusus. Seperti kalau puasa wisol ada keterangan lanjutan. Puasa wisol yang lebih dari 2 sahur. Jadi kalau dari sahur ke sahur berikutnya masih boleh. Lebih daripada itu hukumnya enggak boleh. Al-Muhim ada dalilnya tegas mengatakan ini hanya untuk Rasul. Maka hanya untuk Rasul. Umatnya enggak boleh meniru tabiat semacam ini. Paham ya? Ada lagi yang kedua barakallahu fikumnya adalah sebuah tindakan-tindakan Rasul yang sifatnya itu hanya kebiasaan. Tidak ada nilai ta'abudnya. Enggak ada nilai ibadahnya. Ya, kebiasaannya manusia biasa. Beliau jalan, beliau duduk, beliau tidur, beliau berhenti. Ini namanya ada. Enggak ada unsur sama sekali yang namanya ibadah. Dipaham ya? Ya, dihukumi mubah, dihukumi kebiasaan. Jangan sedikit pun barakallahu fikum mencontoh gaya jalannya Rasul. Ya kita katakan tahu bukan zamannya beliau. Mencontoh gayanya Rasul berjalan dan diniati itu ibadah. Tidak bisa. Itu bukan kebiasaan biasa. Dipahami ya? Nah, barakallahu fikum. Ada lagi yang ketiga, ini hukum asal. Bahwasanya tindakan atau perbuatan Nabi kita Muhammad SAW itu dihukumi sunnah, yakni dianjurkan bagi beliau dan bagi umatnya. Sebab hukum asal tindakannya Rasul untuk da'asi, untuk diikuti, diteladani oleh umatnya. Ini yang ketiga hukum asal. Sehingga ketika Rasul berbuat sesuatu, mengamalkan sesuatu, tidak ada dalil yang menunjukkan itu untuk secara khusus. Jika tidak ada bukti, itu adat biasa. Maka dihukumi hukumnya mustahab. Ini bukan wajib, hukumnya mustahab dianjurkan bagi umatnya untuk meneladani Rasul pada perbuatan tadi. Paham bang ya? Ini dirinci. Ini semua dibahas oleh para ulama dalam pembahasan ilmu usul fiqih. Sehingga bedakan antara kata-kata sunnah Rasul dengan perbuatan para kuat. Ngerti bang ya? Difahami insyaAllah. Kurang 3 menit. السلام ورحمة الله وبركاته. Dengan bahasa yang semutlak ini berat Pak. Kalau mengatakan apakah dakwah gitu ya. Apakah dakwahnya umat muslim ini sama seperti dakwahnya Rasulullah SAW. Saya katakan cukup berat. Mohon maaf. Kenapa demikian? Karena Rasul sendiri memberitakan pada umatnya ini terjadi berbagai macam bentuk perpecahan dan penyelisihan. Barakallahu fikum. Artinya sunnatullah, Allah mentakdirkan pada umat ini ragamnya banyak, warnanya banyak. Baik, yang sesuai dengan petunjuk Rasul hanya satu. Sehingga kalau dengan bahasa secara mutlak, dakwah kaum muslimin sekarang ini secara mutlak sebagaimana dakwahnya Rasul berat. Nyatanya apa? Beragam. Kalau bahasa yang lebih tepat, siapa saja yang berdakwah dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dakwahnya akan sesuai dengan beliau. Yang ini tepat. Tapi ingat, diwujudkan bukan untuk diaku-aku dan diklaim. Paham ya? Makanya masing-masing yang berdakwah harus berjuang, berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya dakwah dia sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ngoten, Pak. Nah. Barakallahu fikum. Sudah pas itu, pas tanggal 9. Iya, sesuai dengan perjanjian ya, Pak. Kita enggak memandang pertanyaannya, waktunya. Kan begitu ya? Katanya para ulama, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan persyaratan di antara mereka. Makanya saya kasih tadi di awal sampai 8:30. Sehingga yang dibahas jamnya bukan pertanyaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Dan semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita semua. Sehingga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan amalnya Ahlul Jannah. Dan semoga Allah SWT menganugerahkan semuanya. Anugerah begitu besar. Anugerah Jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Nakfirahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.